Americana come. Jangan tanya pura sa, cinta ni tu pasti ada selain ada. Kadang ia cari lain, apalagi berpaling, berpaling dariku. Oh sayang jangan khawatir, sabarkan tertinggalku. Apapun yang terjadi, saya tetap cintaku. Karena sesu janji sama ku, saya akan setia denganku selamanya. Manis cinta ini, kau paling enak bikin saya tertagih. Ada sayang, ada terakan terbagi. Satu dari seribu koi yang saya pilih. Kau seperti peridi, mitos terjadi terobos terhalus. Untuk kau no nano, satu tra ongkos. Ongkos bagi dua jamin dengilu. In the name of love, baby saya bersumpah. Cinta ini ada full sampai tumpah-tumpah. Bahagia senantiasa, terakan habis. Dilan nilai iri karena tong lebih romantis. Adakah ada ni makanya ku kesini. Temani jalani cinta indah bersemi. Tarada kosong dua di hatiku yang pertama. Cinta berganti musim tapi tetap satu nama. Oh sayang jangan khawatir, sabarkan tertinggalku. Apapun yang terjadi saya tetap cintaku. Karena sesu janji sama ku, sapu cinta sapu sayang ini tak akan berakhir. Karena ko cuma ko sepaling sayang ko. Sampai endo turun salju sapu hati tetap lo. Mari ko berbagi dalam kasih. Rasakan tiap momen dalam hati ini masih terus tambah tulus jalan lurus. Tidak bisa mau kasih tinggal karena ko yang termulus. Tara bisa kontrol topu nama dalam hati jadi sponsor. Tara ada waktu untuk saya berhenti donor. Cinta ini hati ini sayang ko yang bobol. Ko senyuman bikin pokol. Tara bisa gas yang begini paling pas. Cinta ini tetapkan jelas. Satu kota Jayapura, rasa tak curang. Waktu tak bisa buat cinta ini berkurang. Oh sayang jangan khawatir.